Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 7 Desember 2019 dibacakan Ardiansyah. Dua penderita gangguan jiwa yang dipasung di Gayolues dirujuk ke Banda Aceh. Proses hukuman dugaan mesum pejabat DLH Aceh Tamiang berlanjut. Identitas mayat yang ditemukan mengapung di Sungai Trumon Timur terungkap. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua penderita gangguan jiwa dalam satu keluarga yang selama ini dipasung di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Gayolues, akhirnya dirujuk pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Keduanya merupakan adik dan abang. Informasi yang dihimpun, kedua penderita gangguan jiwa dalam satu keluarga ini sebelumnya sempat dipasung oleh keluarga. Mereka dipasung di bawah pohon pisang dan semak-semak serta jauh dari pemukiman warga. Kemudian Dinas Sosial Gayolues dan anggota Tagana membangun sebuah rumah dengan ukuran 3x5 meter untuk tempat tinggal kedua penderita gangguan jiwa tersebut. Menurut laporan warga setempat, keduanya sebelumnya sempat dibawa beberapa kali ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk dirawat. Namun setelah sembuh dan normal, dikembalikan ke kampung dan keluarganya di desa tersebut. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, keduanya kambuh atau kumat kembali, sehingga terpaksa dipasung oleh keluarganya. Keduanya dipasung jauh dari tempat keramaian dan pemukiman warga di desa tersebut. Kadis Sosial Gayolues Sukri mengatakan kedua penderita gangguan jiwa dalam satu keluarga yang selama ini dipasung di Desa Penggalangan telah dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Keduanya dirujuk melalui Dinas Kesehatan. Setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Gayolues, mereka dijemput dari rumahnya yang berukuran 3x5 meter tersebut. Keduanya dirujuk dengan menggunakan dua mobil ambulan RSUD Gayolues. Sudarlun, proses hukum dugaan mesum terhadap TIH, 43 tahun, oknum pejabat Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang dipastikan berlanjut. Hal ini disampaikan Kasipidum Kejari Tamiang Robi Saputra usai menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus ini. Robi Saputra mengatakan surat dimulainya penyidikan kasus mesum ini diterimanya 3 hari lalu. Namun sejauh ini ia belum memastikan kasus tersebut dijerat dengan pidana umum atau hukum jenayat. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang Ibtu Dimas Adit Putranto mengungkapkan dugaan mesum yang melibatkan TIH dan S 34 tahun dijerat dengan kanun. Dari pemeriksaan, status keduanya diketahui tidak terikat pernikahan. TIH yang merupakan kepala bidang di DLH Aceh Tamiang diamankan tim gabungan saat berduaan dengan S di dalam kamar sebuah hotel di Karangbaru, Rabu dini hari 27 November 2019. Dinas Syariat Islam menindaklanjuti kasus ini dengan menyurati seluruh pengelola hotel agar memperketat identitas tamu. Sudarlun, identitas mayat yang ditemukan di Sungai Gampung Krung Luas, Trumon Timur, Aceh Selatan, Kamis kemarin akhirnya terungkap. Jenazah tersebut ternyata salah satu dari komplotan perampok yang kabur setelah menggasak harta benda warga Desa Asahan, Kecamatan Pasir Raja, Aceh Selatan, beberapa hari yang lalu. Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedi Satsono membenarkan jenazah yang ditemukan di Sungai Gampung Krung Luas, Kecamatan Trumon, merupakan jenazah salah satu dari komplotan perampok. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya kartu tanda penduduk di dalam celana jenazah saat diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awai, Tapak Tuan. Jasad pria yang ditemukan itu berinisial SN. Diduga SN merupakan salah satu dari komplotan perampok yang kabur setelah menggasak harta benda warga Desa Asahan, Kecamatan Pasiraja, Kabupaten Aceh Selatan beberapa hari lalu. Saat ini jenazah SN telah dipulangkan menggunakan ambulan ke kampung halamannya Kamis malam kemarin. Jenazah dijemput oleh keluarganya dari Subuh Salam. Diberitakan sebelumnya warga Gampung Krung Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis kemarin digegerkan dengan penemuan mayat. Mayat tanpa identitas ini mengapung di kawasan aliran sungai setempat. Selanjutnya jenazah tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Yudidin Awai, Tapak Tuan untuk divisum. Sudarlun, longsor di Jalan Nasional Lintas Bireun Takengon mulai ditangani. Longsor di sejumlah lokasi di Jalan Nasional Lintas Bireun Takengon mulai ditangani sejak Jumat pagi. Sejumlah alat berat tampak bekerja di sepanjang jalan yang longsor. Pantauan di lokasi, beberapa titik longsor mulai dibangun tembok penahan tanah atau TPT. Para pekerja tampak mengebor tanah untuk dibangun tembok penahan tanah. Satu unit alat berat juga menggali dan meratakan tanah bekas jalan longsor di kilometer 11 dan 14. Sementara itu, para pelintas dari arah Bireun ke Takengon dan sebaliknya diminta mengurangi laju kendaraan saat melewati kawasan rawan longsor. Mereka diminta hati-hati saat melintas karena ruas jalan yang sedang dibangun TPT di titik longsor sangat sempit, hanya tersisa sebagian badan jalan. Para pelintas juga diminta tidak saling mendahului. Saat ada dua kendaraan berpapasan dari dua arah, maka salah satu mobil atau sepeda motor yang datang dari arah berlawanan harus berhenti. Namun tidak terjadi antrian panjang di lokasi pekerjaan TPT tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kontingen Kota Lok Sumawe menjadi juara umum pada lomba baca kitab kuning atau musabakah Kiratil Kutub tingkat Aceh yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh 30 November hingga 3 Desember 2019. Atas keberhasilan ini, Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya bersilaturahmi dengan para kafilah yang meraih juara di Kafe Rimbun Tepi Laut Ujung Belang Jumat pagi. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Sumawe, Dr. Insinyur Tengku H. Anwar dalam laporannya menyebutkan untuk MQK tingkat Aceh pertama ini pihaknya mengirim 20 kafilah, masing-masing 10 putra dan 10 putri. Dari 20 peserta, 4 diantaranya meraih juara 1 dan 2 kafilah meraih juara 2 dan 2 kafilah lainnya meraih juara 3. Selanjutnya juara harapan 1, 2 kafilah dan juara harapan 2, 1 kafilah. Sehingga telah menempatkan Lok Sumawe sebagai juara umum MQK 2019. Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya mengaku begitu bahagia dan bangga kepada para kafilah yang telah membawa harum nama Kota Lok Sumawe. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dari pemerintah Kota Lok Sumawe serta upaya meningkatkan motivasi generasi muda untuk terus belajar kitab kuning, maka bagi para juara tetap akan diberikan bonus. Bonus akan dianggarkan dalam APBK perubahan 2020 mendatang. Untuk besaran bonus akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sudarlun, sejumlah algojo yang melaksanakan eksekusi terhadap 33 pelanggar hukum jenayat di Aceh Tamiang kemarin mendapat sorotan. Hal itu karena dinilai algojo yang mengeksekusi cambuk terpidana bertugas tidak sesuai SOP. Namun kritikan ini dibantah Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang. Pihak lembaga tersebut memastikan seluruh algojo telah dibekali pemahaman eksekusi melalui bimbingan teknis. Kabid SDSI Dinas Syariat Islam Tamiang, Said Anwar, mengatakan semua algojo yang diturunkan untuk eksekusi cambuk telah mengikuti bimbingan teknis. Mereka sudah dibekali pemahaman terhadap hukuman cambuk. Said juga keberatan bila pada pelaksanaan eksekusi cambuk kemarin dinilai tidak sesuai SOP. Pasalnya di panggung eksekusi terdapat unsur jaksa, polisi syariah, tim medis, dan hakim pengawas. Bahkan hakim pengawas berhak menegur bila tata cara eksekusi dianggap tidak sesuai prosedur. Said menduga kritikan ini dipicu menyebarnya foto kondisi terpidana yang mengalami luka cambukan hingga mengenai lengan. Said mengatakan luka di lengan ini terjadi akibat lengan terpidana berada di belakang sehingga tersentuh ujung rotan saat dicambuk. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 7 Desember 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.